Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Pada pertemuan terakhir dari kitab kita, kita sudah membaca bab ma yadullu ala tarkil kalam fil fitnah, di mana tentu kita semua mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dan dijauhkan dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal sa'id laman junibal fitan." Sungguhnya seorang yang berbahagia, seorang yang betul-betul dijauhkan dari fitnah-fitnah. Kemudian sebelum kita pindah bab berikutnya, saya akan bacakan di apa yang dituliskan oleh Imam Ahli Sunnah ya di masa kita, Al-Imam Rabi Ibn Hadi Hafizahullah, yang terkait dengan bab yang sedang kita pelajari ini. Dan beliau pada kitab Al-Majmu' Al-Wadih halaman 143 menyatakan, qala hafizahullah, innal ulama'a wal fuqaha'a an-nasihina qad yaskutuna an ashkhasin wa ashya'a mura'atan minhum lil masalihi wal mafasid. Sesungguhnya para ulama dan para fuqaha, yang mereka adalah orang-orang yang nasihin, orang-orang yang memiliki sikap semangat dalam memberikan nasihat. Qad yaskutun an ashkhas, terkadang mereka diam dari person-person tertentu, ya, tidak membicarakannya. Wa asya'a, demikian pula dari perkara-perkara tertentu. Mura'atan minhum lil masalihi wal mufasid, diamnya mereka ini sebagai suatu bentuk upaya melihat, menimbang, memperhatikan sisi maslahat-maslahat dan mafasid, kerusakan-kerusakan yang dikhawatirkan. Kata beliau, faqad yatarattabu 'alal kalami fi syakhsin mafasidu a'dhamu bikathirin min mafsadati sukuti anhu. Dan terkadang membicarakan person tertentu akan berakibat adanya mafasid, kerusakan-kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan mafsadah, kerusakan yang muncul dari sikap diam, ya, tidak membicarakannya. Ya, termasuk di antara bimbingan para ulama ketika seorang sunni salafi mengingatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang di sana tokoh-tokoh yang menyimpang, ya, memiliki posisi dan kekuatan. Maka tidak boleh menyebut ya tayin person tertentu dari orang-orang tadi. Ya, cukup dengan menyebutkan sisi penyimpangannya ketika mengingatkan umat dari bahaya penyimpangan tersebut. Kemudian faqad sakata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dzikri asma'il munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dari menyebutkan nama-nama munafikin. Walam yukhbir bi asma'ihim aw ba'daha illa Hudzaifah. Beliau tidak mengabarkan tentang nama-nama munafikin demikian atau sebagian dari mereka kecuali kepada Hudzaifah. Ini sebagai contoh yang beliau berikan. Wa mata kana yas'adu 'alal mimbari wa yaqulu fulanun munafiq wa fulan munafiq. Dan kapan ya beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar kemudian beliau mengatakan fulan munafiq kullu dzalika mura'atun minhu lil masalihi wal mafasid. Semua ini sebagai suatu bentuk perhatian beliau di dalam menimbang terhadap maslahat-maslahat dan mafsadah-mafsadah. Kemudian beliau memberikan contoh berikutnya. Wa kana qatalatu Utsman fi jaisy Ali radhiyallahu an. Dan adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Utsman. Mereka bergabung dalam tentara Ali radhiyallahu an. Dalam pasukan beliau. Wa ma ta'ana kibarus sahabati al-baqina fi Ali radhiyallahu an. Wala ahadun min uqala'it tabi'in. Tidaklah para sahabat kibar yang tersisa yang masih hidup di masa itu mereka mencela Ali karena keberadaan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman dalam pasukannya. Tidak pula seorang pun di kalangan uqala'it tabi'in, orang-orang yang berakal dari kalangan tabi'in, tidak ada di antara mereka yang mencela Ali dengan keberadaan para pembunuh tersebut. Wa ma kanu yarquduna bitashhiri bi Aliin wala ahkamin ala haula'il qatalah. Tidaklah mereka serta-merta memasyhurkan, jadi membicarakan tentang Ali. Demikian juga menetapkan hukum-hukum vonis-vonis terhadap para pembunuh tersebut. Kata beliau, kana dzalika minhum i'zarun wa insafun li Ali. Di mana sikap ini yang ditempuh oleh mereka sebagai suatu bentuk i'zar, pemberian uzur dan sikap sportif terhadap Ali radhiyallahu an. Li'annahu law akhrajahum min jaisihi aw 'aqabahum latarattaba 'ala dzalika mafasidu 'azimah. Dikarenakan seandainya Ali radhiyallahu an mengeluarkan orang-orang tersebut dari pasukannya atau memberikan uqubah, hukuman terhadap mereka di saat itu, ya ketika kondisi masih dalam kondisi kacau seperti itu, la tarattaba ala dzalika mafasidu azimah, tentu ini akan berefek sekian banyak mafsadah yang besar. Minha di antaranya kata Syekh al-hurub wasafkud dima, peperangan dan terjadinya pertumpahan darah. Wa ma yatarattabu ala dzalik min wahnil ummati wa dha'fiha. Juga efek dari ini semua, yakni ketika terjadi sampai terjadi peperangan, pertumpahan darah, ini akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Fa hadzal 'amalu minhu min bab irtikabi adnal mafsadatain lidaf'i akbarihima. Apa yang ditempuh oleh beliau Ali bin Abi Thalib ini min bab, yakni masuk dalam bab menempuh mafsadah yang lebih kecil dalam rangka untuk menolak bahaya atau mafsadah yang lebih besar. Dan ini perkara yang dibimbingkan dalam syariat kita, ketika tidak bisa kita lepas dari kemungkinan terjatuh di antara dua mafsadah, maka harus dipilih yang paling minimnya. Kemudian beliau mencontohkan contoh lain. Wa hadza ibnu Taimiyah wa tilmizuhu Ibnu Al-Qayyim. Dan demikian pula dengan Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. لماذا لم يبين عقيدة النووي وغيره؟ Kenapa keduanya tidak menjelaskan tentang akidah An-Nawawi, Imam An-Nawawi, sebagaimana kita ketahui, beliau ya, rahimahullah terjatuh ya, dalam permasalahan al-asma wa sifat. Wa immatud da'wah, demikian pula para imam da'wah, para imam da'wah, lam yubayyinu aqidat An-Nawawi wa Ibn Hajar wal-Qastalani wal-Baihaqi was-Suyuti wa ghairihim. Demikian pula para imam-imam dakwah, mereka tidak menjelaskan tentang akidah An-Nawawi, demikian juga Ibnu Hajar, demikian juga Al-Qastalani, Al-Imam Al-Baihaqi, demikian juga As-Suyuti dan yang selain mereka. Ya, dari orang-orang yang sebagaimana kita ketahui, ya, ada sisi yakni kekeliruan dalam permasalahan al-asma wa sifat. Kenapa mereka, para ulama ini, tidak menjelaskannya? Fala tadhun, maka jangan engkau kira, engkau sangka, anna kullu sharihin nasihah, bahwa setiap ya, yakni sikap sharahah vulgar ya, itu sebagai suatu bentuk nasihat. Jangan engkau menyangka demikian. Wala kulla sukutin ghisyan lil islami wal muslimin. Jangan pula engkau menyangka bahwa setiap sikap diam itu merupakan sikap penipuan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wal aqilu al munsifu al basir. Seorang yang berakal, seorang yang memiliki sikap sportif, seorang yang memiliki basirah, yudriku, dia bisa mengetahui, mata yajibu au yajuzul kalam, kapan dia wajib atau dia boleh berbicara, wa mata yajibu au yajuzus sukut, dan kapan dia wajib atau dia boleh untuk diam. Jadi sini beliau menyebutkan, bisa jadi seseorang dihadapkan pada kondisi wajib atau boleh untuk bicara, atau ya, dia dihadapkan pada kondisi dia wajib untuk diam atau boleh untuk diam. Baik, sebagai contoh mungkin dari waktu yang tersisa ya, ketika kita ya, sebagaimana kita ketahui fitnah yang terjadi yang melanda salafiyin, fitnah Muhammad ibn Hadi hadahullah, di mana para ulama al-kibar di masa ini ya, Syekh Rabi demikian juga Syekh Ubaid telah berbicara ya, dan kita mendapati justru di sana ketika ada pihak-pihak para ulama kibar yang sudah berbicara, ada orang-orang yang justru diam. Ya, di saat mereka tertuntut untuk berbicara, karena dengan diamnya mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berlindung di balik nama-nama ini. Demikian pula sebaliknya. Ya, suatu pelajaran yang penting yang sempat kami baca dari tulisan Syekh Ali Al-Khudzaifi, Ali Ibn Al-Husayn Al-Sharafi Al-Khudzaifi, di mana beliau ketika ditanya tentang kenapa beliau dalam kondisi yakni mengetahui ya, beberapa person yang menyimpang di dalam dakwah ini, kenapa beliau tidak berbicara? Ya, beliau menyatakan yakni di annahu lam yatakallam kibar. Ya, dikarenakan mereka yang kibar, yang lebih tua dari sisi ilmu, lebih tua dari sisi umur, belum berbicara. Dan ini tentu sebagai suatu adab yang penting bagi kita semua, yang kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai fitnah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Maka termasuk di antara sikap untuk kita selamat adalah mengikuti bimbingan para ulama ya, bagaimana untuk kita bicara di saat tertuntut untuk bicara, ya, dan kita diam di saat kita tertuntut untuk diam. Ya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, yakni tempat untuk kita minta bimbingan. Ya. Baik para asatidah kibar kita yang ada di negeri ini ataupun melalui mereka untuk meminta bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya bacakan tambahan ilmu dan iman bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.